agar kita mengetahui hadis yang telah kita sebutkan tadi jelas sekali menunjukkan perbedaan si fulana salatul lail puasa di siang hari bersedekah begini dan begitu tapi dia suka menyakiti tetangga. Akhirnya ini menjadi poin pertama tuh menyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Rasulullah haba la khaira fiha. Tidak ada kebaikan dengan satu ini. Nah, sementara yang satunya si fulana hanya mengerjakan sholat wajib bersedekah dengan athwar. Nah, tapi dia tidak pernah menyakiti seorang. Min ahlil jannah kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sangat menentukan. Nah, jadi barakallahu fikum, jangan yang diperhatikan itu adalah hal-hal yang menurut kita adalah perkara yang positif. Nah, tapi coba lihat apa dampak negatif. Nah, yang menyebabkan masuknya hiyat turah ke negeri kita ini. An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis Amr bin Al-As yang telah kita sebutkan tadi, kata beliau, "Fa amma man laysa bi ahli lil hukm fala yahillu lahu al hukm fa in hakama falahu fala ajra lahu bal huwa athim." Adapun bagi orang yang tidak punya keahlian untuk menetapkan hukum, tidak halal bagi dia untuk menetapkan hukum. Kalau dia menetapkan hukum, maka tidak ada pahala bagi dia. Bahkan dia berdosa. Wala yanqidu hukmuhu sawa'un wafaqa al-haqqa am la. Dan tidak benar hukumnya itu apakah sesuai dengan kebenaran atau tidak. Jadi kalau dia berhukum dengan kejahilannya, benar pun tetap salah. Benar pun tetap salah. Li'anna isobatahu ittifaqiyah. Karena kebenarannya dia kebetulan. Bukan dibangun di atas ilmu. Laisat sadiratan an aslin syar'i. Tidak dibangun di atas aslin syar'i. Fahuwa asin fi jami'i ahkamihi. Maka dia bermaksiat pada setiap hukum yang menjadi ketetapannya. Sawa'un wafaqa sawaba amla. Apakah sesuai dengan kebenaran atau tidak. Wahia mabdudatun kulluha wala yu'daru fi syai'in min dhalik, dan semuanya tertolak dan tidak ada uzur dalam perkara tersebut. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu yang menghukumi dengan kejahilannya, maka tidak ada uzur baginya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ashabus Sunan dari hadis Buraidah radiyallahu ta'ala anhu. Al-qudatu thalatha. Qadhi yang menetapkan hukum itu ada tiga. Qadhin fil jannah wa thnani fil nar. Yang satu menetapkan hukum dalam surga, yang duanya dalam neraka. Qadhin arafal haqqa faqadha bihi fil jannah. Seorang qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia berhukum dengannya, maka dia dalam syurga. Wa qadhin arafa al-haqqa fa qadha bi khilafihi fa huwa fi an-nar. Dan satu qadhi dia mengetahui kebenaran lalu kemudian menetapkan yang menyelisihi apa yang dia ketahui dari kebenaran, maka dia dalam neraka. Wa qadhin qadha 'ala jahlin fa huwa fi an-nar. Dan satu qadhi lagi dia menghukumi sesuatu dengan kejahilannya, maka dia dalam neraka. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau juga mengatakan dalam Alamul Muwaqqi'in, "Wa man lahu 'ilmun bisyar'i wal waqi'i ya'lamu qat'an." Barang siapa yang memiliki ilmu terhadap syariat dan memiliki pengetahuan terhadap kondisi yang ada, maka dia mengetahui secara pasti anna ar-rajula al-jalila alladhi lahu fil islam qadamun salihun wa atharun hasanatun wa huwa min al-islam wa ahlihi bimakanin qad takunu minhu al-hafwatu wa az-zallatu huwa fiha ma'dhurun bal ma'jurun lijtihadihi. Seorang yang punya kemuliaan di dalam Islam ini, dia memiliki peninggalan yang baik. Nah, akar yang dia tinggalkan juga baik. Dan dia punya kedudukan dalam Islam. Kadang-kadang dia terjatuh dalam kesalahan dan ketergelinciran.

dana turun, kegiatan-kegiatan ikhtiraf mencampur aduk yang hak dan yang batil juga semakin semarak. Baik. Masih tidak percaya bahwa tidak ada pengaruhnya di Indonesia, atau berusaha menutup mata dari apa yang telah menjadi dampak perpecahan yang terjadi di Indonesia. Nah, kedatangan Abdurrahman Abdul Khalid. Naam. Kedatangan Abdurrahman Abdul Khalid. Apa itu tidak cukup? Nah, pembelaan, difa'an mustanatan terhadap Yusuf Al-Qardawi, pujian-pujian luar biasa. Ha? Dia telah menghabiskan umurnya di jalan Allah. Ha? Nah, ini Yusuf Al-Qardawi, penggemar Ummu Kulthum. Penggemar Ummu Kulthum. Ya, senang dengan lagu-lagunya Ummu Kulthum. Allahumma musta'an. Ini Yusuf Al-Qardawi yang mengatakan bahwa kami berperang melawan Yahud bukan karena agama, tapi karena masalah tanah. Karena hanya masalah tanah, ribut. Nah, Allahumma musta'an. Yusuf Al-Qardawi yang telah melecehkan, merendahkan kedudukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang mengatakan ketika memberikan pujian kepada pemilu yang ada di Yahud Israel, sebut Israel. Nah, itu betul-betul sportif. Tidak seperti di negara ini, di Mesir. Ya. Jadi pemilu pemenangnya 99.9999%. Ini tidak mungkin katanya. Kemenangan mutlak seperti itu. Allah saja kalau turun untuk menjadi capres oleh Allah, untuk mencalonkan dirinya, tidak akan mencapai nisbah persen yang demikian. Ada ini yang dikatakan menghabiskan umurnya di jalan Allah, katanya Abdurrahman bin Khalid. Allahu musta'an. Sampai para ulama mengatakan hadza kalam riddah. Ini ucapan murtad ini. Nah, harus diperintah untuk bertobat, kalau tidak duribat uduqu. Nah, siapa yang menyebarkan makalah Abdul Razzaq bin Khalifah Asy-Syaiji di Indonesia? Abdul Razzaq bin Khalifah Asy-Syaiji ini salah seorang murid, kalau benar dikatakan senior, murid seniornya Abdurrahman Abdul Khalid. Orang yang paling dengki terhadap da'watus salafiyah, yang paling benci kepada Syekh Rabi'. Dia mengeluarkan beberapa risalah, di antara tulisannya Al-Khututul Aridah li usuli ad'iya as-salafiyah al-jadidah. Nah, lalu dia lanjutkan dengan risalah yang berikutnya, Adwa ala fikr du'ati as-salafiyah al-jadidah. Nah, yang menjelaskan kata dia bahwa pemikiran Syekh Rabi itu pemikiran salafi baru. Lalu kemudian tambah lagi, semakin berani dia menulis risalah Al-Badi' fi bayani manhaj Dr. Rabi' dirasa naqdiyah. Naam, Al-Badi' dalam menjelaskan manhajnya Dr. Rabi'. Jadi dia sebut doktor bukan syekh ya. Ya, dirasa naqdiyah. Nah, ini Abdul Razzaq Asy-Syaiji yang menta'an Ahlus Sunnah, menta'an para ulama Ahlus Sunnah. Ya, di salah satu makalah Asy-Syaiji Abdul Razzaq ini, ketika dia mengisi makalah di universitas di Al-Kuwait, situ yang ikut ini para wanita. Ya. Nah, majelisnya para wanita. Salah seorang di antara wanita itu ada yang Rafidhi. Naam, Syiah. Kebanyakannya yang hadir itu ya di hadapan Abdul Razzaq Syaiji tanpa hijab, wanita-wanita mutabarrijat. Naam.

Iya, pulang itu gemuk, nambah berapa kilo. Nah. Ya. Allahumma musta'an. Ya. Yang ngajar Syarif Hazza. Nah, sama yang lain-lainnya itu. Itu pengajarnya. Nah. Jadi masih tidak percaya kalau tidak ada pengaruhnya. Syarif Hazza yang yakni membela Abdurrahman Abdul Khaliq, membela Abdullah Sabit, ya. Nah, dia menyebutkan dalam kitabnya, dia punya pernah mengarang satu buku judulnya Kashful Zuri wal Buhtan fi Tahdhir min Hizbi Degolan. Nah, kebetulan bukan saya penerjemahnya waktu itu. Nah, ya, yang lain juga takut menerjemahkan. Yusuf Isa juga kelihatan enggak mau menerjemahkan. Ya, akhirnya disuruh terjemahkan orang awam, artinya orang yang tidak mengerti tentang Salafiyah, ya. Kemudian enggak ngerti sama sekali. Nah, selesai terjemahannya memang cepat. Tapi ya karena tidak mengerti tentang kondisi. Nah, akhirnya dia menjelaskan tentang Firqatul Haddadiyah, diterjemahkan Firqah si pandai besi. Dari kana hadid, mungkin dari hadid. Jadi Haddadiyah Firqah orang-orang pandai besi atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Ya, karena enggak ngerti kondisi, ya. Dia menulis tentang apa enggak tahu mereka itu. Nah, ini bukunya saya enggak tahu siapa yang masih punya. Saya sendiri sudah enggak punya. Tapi penukilan-penukilan itu alhamdulillah sebagiannya masih ada. Pada halaman yang 137, ya, dia menyebutkan tentang Asy-Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. Kata dia, Asy-Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. Jadi dia ini sedang menyebutkan siapa guru-gurunya. Ya, kepada siapa dia pernah belajar. Di antaranya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Abdul Khaliq min al-ulama'i salafiyyin wa du'ati al-'alamin. Di antara para ulama salafiyin dan di antara da'i, ya, al-'alimin, yang alim. Syarah li athna' ziyaratihi li Misr. Dia telah menjelaskan, mensyarah padaku ketika dia sedang berziarah ke Mesir pada waktu itu, tahun 1401 Hijriah. Dia menjelaskan bab tentang masalah al-qada wal qadar dari At-Tahawiyah. Thumma lam altaqi bihi haitsu lam yanzil Misra. Kemudian saya tidak pernah lagi bertemu dengannya, di mana dia tidak pernah turun lagi ke Mesir, dan saya bertemu setelah itu tahun 1416 fil Kuwait, di Kuwait. Nafa Allah, semoga Allah beri manfaat. Asy-Syaikh min al-ulama'i salafiyyin. Ini yang diutus dari Ihya Uturath. Naam. Yang datang ngajar di daurah, ditambah lagi dengan yang diistilahkan dengan mulazamah satu tahun. Kebetulan saya juga termasuk orang yang yakni mengikuti program itu. Naam. Ya, semoga Allah memaafkan dan mengampuni saya. Naam. Ya. Walhasil diajarkan. Nah, Yusuf Ibn Ba'isa mengajarkan al-hikmatu fi da'wati ila Allah. Walhasil menyentuh sekian para ulama, membela Salman al-Auda, Safar al-Hawali, dan para samalu. Nah, dalam majlis-majlis tersebut. Nah, ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah. Masih juga kita mengatakan tidak ada pengaruhnya di Indonesia. Nah, Ihya Uturath mengadakan daurah di Makassar. Saya tidak mengikuti kebanyakan daurah Ihya Uturath, tapi saya menceritakan apa yang saya alami. Ihya Uturath di Makassar. Ada satu pesantren namanya Darul Istiqamah. Al-Istiqamatu ala Dhalalah. Naam. Darul Istiqamah, Macopa. Naam. Daerah Maros. Ini, ya, mungkin kalau mau bicara yang lebih faham tentang

karakteristik manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi setelah itu, waduh, di kamar itu jadi perbincangan kumpul aqlani wa hadza hizbi hadza mu'tazili. Naam, macam-macam komentar-komentar mereka itu. Ya. Waktu itu saya sempat bertanya kepada salah seorang, saya lupa siapa namanya. Nah, sekarang ini banyak orang berbicara tentang Abdurrahman Abdul Khalid. Gimana pendapatmu tentang Syekh Abdurrahman Abdul Khalid? Padahal anak tanya itu dengan adab. Ya. Anak sebut Syekh. Nah, anak cuma mau dapat keterangan dari dia. Semenjak saya bertanya itu, tidak dikasih jawaban, bahkan anak enggak diajak ngomong sama dia. Enggak diajak ngomong sama sekali. Ada apa ini? Nah, kalau ingin jelaskan, iya kan? Nah, hasil ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Apakah yang seperti ini juga tidak dikatakan dampak dari Ihya Uthman? Jadi bukan hanya para pedagang yang kesini itu. Nah, ngasih uang sekalian kegiatannya. Nah, Allahumma musta'an. Ya, akhirnya orang semakin memudah-mudahkan bergaul dengan hizbin itu, semakin yakni seakan-akan menjadi satu hal yang lumrah di kalangan mereka. Nah, karena pergaulan seperti ini berkumpul, ya, ada daurah dilakukan oleh Ihya Uthman dari macam-macam itu, kan jadi kenalan-kenalan semua itu, jadi ashab, jadi asdiqa, iya kan? Akhirnya kalau pulang kan ada semacam nostalgia. Kumpul, ya. Oh ya, nah nanti mau ke daerahnya. Oh, saya punya teman, si fulan. Ya sudah, ketemu akhirnya. Iya kan? Hilang, al-wala wal-bara hilang. Nah, tidak lagi memperhatikan dia dari mana, bagaimana pemikirannya, sudah tidak diperhatikan. Allahumma musta'an. Kemudian juga termasuk diantara yang menunjukkan hal ini, mereka semakin bermudah-mudahan, ya. Mereka seakan-akan berkumpul dengan orang-orang yang mengajak kepada asyar wabbalalah. Kita mungkin mengenal satu yayasan yang disebut dengan Muassasatu As-Safwah. Tahu ya, Yayasan As-Safwah yang berpusat di Jakarta. Nah, As-Safwah yang juga termasuk pendukungnya, pendananya, seorang yang bernama Muhammad Khalaf. Ada ma'ruf minas sururin, bukan hanya di Indonesia, bahkan di As-Saudiyah. Dia diketahui sebagai seorang sururi, pembela Salman, Safar, merendahkan para ulama. Siapa yang melihat situs As-Safwah sampai sekarang, kegiatan-kegiatan As-Safwah, di antara yang disebutkan di situs tersebut ketika menyebutkan tentang kaset-kaset, nah, yang disebarkan oleh Yayasan As-Safwah ini, nah, menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar tahawun, kumpulnya dengan Hizbiyun, pembelanya kepada Hizbiyun. Antum tidak akan mendapatkan kaset Syekh Robi. Antum tidak akan mendapatkan kaset Syekh Ubaid. Nah, namun yang ada adalah tabjil orang-orang yang mereka berjalan di atas inhiraf. Nah, ada kaset Syekh bin Baz, kaset. Tapi yang tidak membantah mereka. Nah, dan dari kaset-kaset sekian banyak nama-nama kaset tersebut dan orang-orang yang berbicara di dalamnya, ya, kebanyakan saya tidak mengenal mereka. Namun ada orang-orang yang di situ disebutkan dan yang disebarkan. Di antara mereka, mereka menyebarkan kaset-kaset Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Sekian kaset disebutkan, 76 kaset. Mereka menyebarkan kaset-kasetnya Tariq Suwaidan. Mereka menyebarkan kaset-kasetnya Nabil Al-Awabi. Mereka menyebarkan kaset-kasetnya Abdul Wahab At-Tariri. Mereka menyebarkan kaset-kasetnya Sa'id bin Musfir dan yang lainnya. Namun yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang seketahui para ulama berbicara tentangnya. Adapun tentang Tariq Suwaidan, naam, maka Tariq Suwaidan ini dikenal sebagai seorang qas, tukang cerita. Tukang cerita, senangnya kalau ceramah itu cerita. Naam. Ya. Nah, dia ini kalau cerita macam-macam yang diceritakan sampai menyentuh permasalahan yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menceritakan pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Pertikaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma itu diceritakan panjang lebar. Nah, padahal di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah as-sukut fi masajara bainahum. Diam dari perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Nah, jangan sampai seorang ketika terlalu panjang memberitakan akhirnya menyentuh kehormatan sebagian sahabat. Nah, inilah yang dilarang oleh para ulama. Oleh karena itu, Syekh Abdul Aziz, naam, bin Baz ditanya tentang kaset-kasetnya Tariq Suwaidan, beliau mengatakan, nasahna bi'adami nashri wa idha'atil ashritah allati tata'allaku bi ashritatin fil fitnati allati baina sahabah. Kami nasihatkan untuk tidak menyebarkan kaset-kaset yang menyangkut kaset-kaset fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin juga beliau ditanya tentang kaset-kaset Tariq Suwaidan, maka beliau mengatakan, ana ansahu biistima'il ashrifatil mufidah min ayyi insanin kana. Saya menasihatkan untuk mendengarkan kaset-kaset yang bersaidah dari siapa saja. Wa uhadziru minal istima' minal ashrifati ghairil mufidah min ayyi insanin kana. Dan saya peringatkan untuk mendengarkan kaset-kaset yang tidak berfaedah dari siapa saja. Wal insanul fahimul aqil ya'rifu ma laysa bimufid wa ma kana mufidan. Seorang manusia yang faham berakal, dia akan mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Fa ayyu ashrifatin tanshur ma hadatha baina sahaba min umurin ijtihadiyah allati addat ila qitali ba'dihim ma'a ba'din ala wajhil khata' wal 'amd alladhi hum fihi mujtahidun. Adapun kaset-kaset yang menyebarkan pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat dari perkara-perkara ijtihad yang menyebabkan terjadinya saling bunuh-bunuh di antara mereka, ya, dengan cara menyalahkan, na'am, atau sengaja, na'am, ala wajhil khata' wal 'amd alladhi hum fihi mujtahidun, apakah dengan cara tidak sengaja ataukah sengaja yang mereka itu para sahabat berijtihad. Fa inna hadhihi al-ashritah la yajuzu istima'uha, maka kaset-kaset ini tidak boleh didengarkan sama sekali. Li'annaha la budda an tu'athira fil qalb, sebab itu akan memberikan pengaruh ke dalam hati. Al-mailu ma'a haula wa haula wa ma dama al-insanu fi afiyah alhamdulillah. Beliau menjelaskan secara panjang lebar tentang sikap Ahlus Sunnah dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan, demikian pula ditanya tentang kaset-kaset Tariq Suwaidan, kata beliau, hadhihi al-ashirtah la yajuzu tarwijuha wala bay'uha wala shira'uha. Kaset-kaset ini tidak boleh disebarkan, tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, bal yajibu man'uha, wajib untuk dicegah. Mereka sebarkan. Allahumma musta'an. Demikian pula fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, ya, kata beliau, wallahi man yatahajjam ala sahabah hadha yajni ala nafsih, ya, barang siapa yang menyerang para sahabat maka ini akan merusak dirinya sendiri. Beliau juga secara, menjelaskan secara panjang lebar. Nah, dan yang lainnya, Kemudian fatwa dari Syekh Shalih Al-Suhaimi. Ketika beliau ditanya, di sana ada sebagian dai, ya, mereka memiliki kaset-kaset yang tersebar. Mungkin juga ada padamu ya Syekh, seperti kisah-kisah para nabi. Kata Syekh Shalih Al-Suhaimi hafizahullah, taksid Tariq Al-Suwaidan, yang kamu maksud itu kasetnya Tariq Suwaidan, hada dajjal. Hah? Ini orang dajjal. Tapi kata As-Suffah, alim, da'i, hada dajjal, yajibul khalasu min ashritatihi wa min kutubihi. Orang ini dajjal, wajib untuk berlepas dari kaset-kasetnya dan kutub kitab-kitabnya. Wa huwa yata'assabu ziddas sunnah, dan dia fanatik melawan sunnah. Melawan sunnah. Walahu nadwa uqidat fil Kuwait fi ghayatil khutura, dan dia punya seminar yang diadakan di Kuwait sangat berbahaya. Yanalu fiha min as-sahabah wa yanalu fiha min as-sunnah wa yumari fiha ar-rafidah, yang dia menyentuh para sahabat, menyentuh sunnah, merendahkan sunnah dan mendebati orang-orang rafidah. Wa yara annahu yajuzu lam yasubbu as-sahabah ghayatan ma hunaka annahum la yasubbu hadha amama ahli sunnah. Dan dia berpendapat bahwa boleh bagi orang rafidah syiah mencela sahabat, tapi jangan dicela di depan ahli sunnah. Jadi kalau mencela silakan, tapi di WC atau di tempat sepi, jangan di depan ahlu sunnah. Wa ala kulli halin ashrifatuhu mali'atun bid-dajjal wal akadhib wal qasas wal ahadith al mawdu'ah wa tahwin min sya'ni sahabah. Nah, yang jelas kaset-kasetnya dipenuhi dajjal, kedustaan, kisah-kisah dan hadith-hadith palsu dan merendahkan para sahabat. Wa tahwin min al khilaf bain ahli sunnah bain rafidah, dan meremehkan perselisihan terjadi antara ahlu sunnah dengan rafidah dan orang-orang mulhid. Wa ashrifatuhu mali'atun bil khasya' wa mali'atun bil tahwin wa mali'atun bil asya' allati kulluha mukhalifatun lisyar'i mukhalifatun lidda'wah allati la tamuttu ila manhaj ahli sunnati bisilah. Kaset-kasetnya penuh dengan kebatilan, penuh dengan penghinaan, semuanya menyelisihi syariat, menyelisih dakwah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ahlu sunnah. Wahai orang-orang as-sofwah, seharusnya kalian mendengarkan nasihat para ulama dalam hal ini. Muhammad bin Shalih al-Munajjid. Nah, Syekh Rabi' ditanya tentang Muhammad bin Shalih al-Munajjid. Kata beliau, huwa ra'sun min ru'usil khutbiyah. Nah, sudah cukup ini. Ra'sun min ru'us al-khutbiyah, salah satu di antara tokoh-tokoh al-khutbiyah. Nah, ya, mengagungkan Sayyid Qutb, luar biasa. Nah, Salim bin Eid al-Hilali menyebutkan dalam kitabnya Al-Jama'atul Islami fi Dha'il Kitab wa Sunnah halaman 118. Termasuk di antara uslubnya ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Tasma'u ahadahum yatakallam fi mas'ala thumma yadha'u khilala aqidatahu al-kharibah wa madhhabahu al-qabith. Engkau mendengarkan salah seorang mereka itu berbicara dalam satu masalah, lalu meletakkan atau memasukkan, menyusupkan akidahnya yang rusak dan madhabnya yang rusak. Nah, waqad intashara hadha al-uslub al-bid'i fil ashrita as-sam'iyya li kathiri min al-hizbiyyin, dan telah menyebar cara-cara bid'ah ini pada kaset-kaset yang biasa didengarkan dari kebanyakan al-hizbiyyun, di antaranya Salman al-Auda, Safar al-Hawali, wal-Qarni, wa-Shinqiti. Maksudnya siapa ini? Muhammad Mukhtar ya, bukan Al-Amin Shinqiti. Mukhtar Shinqiti. Wal-Awadhi, Nabil Al-Awadhi. Disebutkan termasuk di antara kaset-kaset yang disebarkan Safwa. Wal-Uraifi, Muhammad Al-Uraifi juga disebutkan kaset-kaset Safwa. Wat-Tahiri, Abdul Wahab Al-Tahiri juga disebutkan di antara kaset-kaset Safwa. Wad-Duwaysh, Ibrahim Ad-Duwaysh juga termasuk di antara kaset-kaset As-Sofwa, wal Munajjid, wa Suwaidan, wa Amr, wa Khalid, wa Muhammad Hassan, Muhammad Hussein Yaqub, wa Abu Al-Qa'qa' Al-Halabi. Nah, luar biasa ini, cukup banyak. بينما هو يتكلم على اشراط الساعه والاخلاص او التوبه والزهد والرقي والاخلاق فاذا به يخرج عن الموضوع اصلا وراسا يا ketika dia berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, ikhlas, taubat, zuhud, hati, masalah raqaid, akhlak, makanya kalau judul-judulnya bagus-bagus judulnya, masalah zuhud, masalah raqaid, taubat, tapi kata dia, فَإِذَا بِهِ يَخْرُجَنِ الْمَوْضُ أَسْلًا وَرَأْسًا. Tiba-tiba dia keluar dari pembahasan dalam kaset itu. Lalu dia memberikan pujian kepada ru'usul bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah, seperti Jamaluddin Al-Afghani, Abul Ala Al-Maududi, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Al-Turabi, Al-Khumayni. Nah, dan seterusnya. فَعَلَى الشَّبَابِ الْمُسْلِمِ الْمُتَعَطِّشِ لِدِينِهِ أَنْ يَحْذَرَ مِنْ أَسَالِيبِ أَهْلِ الْبِدْعِ الْأَقْدَمِينَ وَالْمُعَاصِرِينَ وَيَفِرُّ مِنْ أَشِرَطَتِهِمْ فِرَارَهُ مِنَ الْأَسَدِ. Maka wajib bagi seorang pemuda muslim yang haus dengan agamanya agar berhati-hati dari uslub-uslub ahlul bid'ah, baik yang dahulu maupun yang sekarang, dan berlari dari kaset-kaset mereka seperti larinya dia dari singa. وَحَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Nah, Ibrahim Ad-Duwaysh. Nah, Syekh Rabi' ditanya tentang Ibrahim Ad-Duwaysh. Ya, apakah boleh mendengarkan kaset-kasetnya Ibrahim Ad-Duwaysh? Kata beliau, La. Nah, tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Nah, kemudian beliau ditanya, apa Syekh, boleh kami rekam kaset-kasetnya walaupun dalam nasihat-nasihat? Kata Syekh, la mawa'id wala syai. Tidak dalam nasihat, tidak pula yang lainnya. Nasihat-nasihatnya makhluta bil ahadith wa dha'ifa wal akhbar sayyi'ah. Ya, dipenuhi hadith-hadith dha'if dan berita-berita yang buruk. Naam. Dan itu adalah pembukaan yang besar untuk memerangi as-salafiyin. Naam. Demikian pula fatwa dari Al-Syeikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Nah, beliau ditanya tentang kaset-kaset Ibrahim Duwaysh. Kata beliau, nah, kullu man hasala minhu ma hasal min asyafahat yambagi ayyubta'ada an asyiratatih wa alla nasma asyiratatahu li'annahum yadusuna summa fil asal. Semua apa yang terjadi, apa yang ada, yang dia perbuat, nah, dari berbagai penyimpangan, wajib sepantasnya untuk menjauhkan diri dari kasetnya. Jangan kita dengarkan kasetnya karena mereka menanamkan racun dalam madu. Nah, ya, ini akan menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat dalam keadaan mereka tidak meras. Sa'id bin Musfirin termasuk orang yang sangat benci kepada Syekh Rabi', dan dia mentahdir Al-Syekh Rabi'. Nah, dan dia punya ucapan-ucapan yang menyanjung-nyanjung na'am ru'us al-hizbiyah seperti al-Qaradawi, na'am, demikian pula Muhammad Qutb, ya, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh hizbiyah, dan merendahkan seorang untuk membicarakan tentang syirik-syirik, na'am, yang wajib sekarang berbicara tentang tauhid, ya, tentang syirik-syirik hukumah pemerintah yang tujuannya adalah takfir. Wallahu musta'an. Nabil Al-Awadhi, ini juga termasuk duat al-ikhwan muslimin, duat ihya' turat yang berada di Kuwait. Naam. Dan orang ini juga melakukan pembelaan kepada al-ikhwan muslimun dan merendahkan kedudukan para ulama. Naam. Ya. Dan yang lainnya. Tapi kenapa kita menyebutkan, ya, nama-nama orang ini dan apa hubungan As-Sofwa? Kenapa kok kita menyebutkan di majelis ini? Naam, lalu menyebutkan kaset-kaset yang disebarkan oleh As-Sofwa. Di sini kita ingin mengingatkan bahwa As-Sofwa sama sekali tidak menyeru kepada al-manhajus salafi yang bersih, yang sahih. Nah, kaset-kaset ini menunjukkan syahid. Ya. Lalu apa hubungannya dengan duat orang-orang yang menerima dana di Ihya' Turats